Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus At-Tamimi al-Yarbu'i At-Tamimi al-Yarbu'i qala tayyib Abu Abdullah Al-Kufi thiqatun hafiz qala haddathana Abdul Aziz ibnul Majishuna Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Abi Salamah Al-Majishun Abdul Aziz bin Abdullah ibni Abi Salamah Al-Majishun Abu Abdullah Al-Madani Fiqatun Qala akhbarani Abdullah ibnu Dinar Al-Qurashi Al-Adawi Maulahum Siqatun. Nah. An ibni Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala beliau bersabda az-zulmu Zulumatun yaumal qiyamah. Nabi mengatakan kezoliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Haddathana Musaddadun wa Ishaqu telah menceritakan kepada kami Musaddad ibnu Musarhad barakallahu fikum. Nah. Siqatun wa Ishaq ada beberapa ihtimal yuhtamal ayyakuna Ishaq ibnu Ibrahim. Naam. Ibni Makhlad Al-Hanzali. Yang dikenal dengan Ishaq ibn Rahawi atau Rahuya. Thiqatun hafizun mujtahid. Naam, wa yuhtamal Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj. Naam, Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj menggunakan jim Kausaj. Barakallahu. Thiqatun. Naam, juga thiqah. Jadi ada kemungkinan Ishaq ibnu Rahawi atau Rahuya atau Ishaq ibnu Mansur Al-Kausaj. Kedua-duanya siqah. Qala, berkata keduanya, Musaddad dan Ishaq, haddathana Mu'adzun, telah menceritakan kepada kami Mu'ad. Kedua-duanya mengambil riwayat dari Mu'ad. Mu'ad di sini adalah Mu'ad barakallahu fikum ibnu Hisham. Mu'ad ibnu Hisham ibni Sanbar. Mu'ad ibnu Hisham ibni Sanbar. Barakallahu fik. Naam. Tayyib. Al-Basri. Saduqun rubbama wahimun. Atau rubbama wahima. Naam. Qala haddathana abi, berkata Mu'ad, haddathani abi, telah bercerita kepadaku ayahku. Siapa nama ayahnya? Eta. Nah, Hisham bin Sanbar ini diberi kenal dengan nama apa? Itu dari Ambon. Wallahu a'lam. Semarang, Lampung. Jendika. Nah, Hisham ibn Dastawa'i Sanbar. Nah, baik. Hisham ad-Dastawa'i. Barakallahu fikum. Tayyib, Abu Bakar Al-Basri. Thiqatun sabitun. An Qatadah, dari Qatadah. Qatadah ibnu Di'amah ibni Qatadah As-Sadusi Abu Al-Khattab. Thiqatun sabitun. An Abil Mutawakkil An-Naji namanya adalah Ali bin Daud. Abu Mutawakkil An-Naji Ali bin Daud. Al-Basri Siqatun. An Abi Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sahabiyun jalil. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Rasul mengatakan apabila orang-orang yang beriman itu selamat dari neraka, artinya mereka berhasil melewati sirat, ya, yang sangat menegangkan, mencekam dan mengerikan. Ya. Alhamdulillah lolos. Ya, melewati jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas dari bara api. Orang-orang yang beriman ketika berhasil melewati sirat selamat, barakallahu fikum, maka mereka akan ditahan, berhenti, tidak melanjutkan perjalanan di kantarah, barakallahu fikum. Nah, al-kantarah al-jisru, yaitu jembatan juga. Jadi setelah melewati sirat, barakallahu fikum, ada jembatan lagi. Namanya kantarah. Yang barakallahu fikum letaknya di antara surga dan neraka. Jadi ada lagi nyambung jembatan berikutnya. Setelah melewati sirat, ada jembatan lagi. Namanya kantarah. Kalau jembatan yang sebelumnya namanya si Sirat. Barakallahu fikum. Fayataqassuna madzalima bainahum fid dunya. Nah. Baik. Bitasydidil muhmalah min babit tafa'ul minal qisasi, dengan mentasydid al-muhmalah, maksudnya huruf sad, ya, yang tidak menggunakan titik. Nah, baik, kalau menggunakan titik namanya dhad. Bitasydidil muhmalah, dengan mentasydid huruf sadnya, yataqassuna. Nah, dia masuk dalam bab tafa'ul, barakallahu fikum. Nah, berasal dari kalimat qisas. Iya. Kalau wazan tafa'ul itu kan artinya musyarakah, saling. Ya. Jadi antara kedua belah pihak, bukan satu pihak, bukan satu sisi saja, kisos itu terjadi. Saling. Nah, ya. Saling dikisos antara satu dengan yang lain. Barakallahu fikum. Itu wazan tafa'ul. Nah. Ai anna likulli wahidin minhum ala akhihi maghlimatan lam yakun fi syai'in minha ma yujibu an-nara. Barakallahu fiik. Baik. Maksudnya mereka akan saling dibalas, ya. Atas kezaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya. Yang kezaliman tadi barakallahu fikum tidak menyebabkan mereka masuk neraka. Jadi itu kisos untuk dosa kita yang kecil-kecil. Naam. Ya, yang belum ada halalnya dari sesama kita. Nah, barakallahu fikum. Kalau dosa kezaliman yang besar-besar, mungkin kita sudah nyemplung dalam neraka. Tapi karena sudah lolos, barakallahu fikum, na'am, itu adalah untuk kezaliman kita kepada saudara kita, ya, yang tidak menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Artinya yang kecil, yang remeh-remeh, yang belum sempat kita minta halalnya. Pernah ngambil penanya temen, iya, belum minta izin, belum sempat minta maaf, orangnya sudah pergi. Barakallahu fikum. Nah, ngambil penghapus, ya, barakallahu fikum. Nah, hal yang kecil-kecil, barakallahu fikum, yang kita lakukan terhadap saudara kita, yang muslim, yang mukmin, nah, itu nanti tetap akan apa? Naam, tetap akan barakallahu fikum, iya, dimintai pertanggungjawabannya. Yang remeh, nah, dikisos barakallahu fikum. Nah, dan kisosnya barakallahu fikum bukan pukul-pukulan atau tendang-tendangan, tapi lebih daripada itu barakallahu fikum disebutkan oleh mereka, fal muqassatu takunu bainahum bil hasanati wassayyiati. Wal muqassatu takunu bainahum bil hasanati wassayyiati. Dan kisasnya ketika sudah sampai di situ, itu dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Nah, ya, jadi bukan barakallahu fikum, na'am, bales-balesan. Ya, misal dulu pernah dizolimi gitu ya. Na'am, di barakallahu fikum apa? Dicepes pakai karet sama temannya guyon. Cepet gitu. Iya, barakallahu fikum. Belum sempat minta maaf. Nah, barakallahu fikum. Jadi balasnya nanti di sana bukan diceples juga pakai karet. Tapi apa? Kebaikan dan keburukan. Nah. Iya. Kebaikan kita diambil sesuai dengan barakallahu fikum kadar kezaliman yang kita lakukan. Nah. Jadi kisosnya itu dengan kebaikan dan keburukan kita. Itu yang barakallahu fikum, na'am, lebih, iya, memberatkan, ya kan? Karena itu yang sangat kita butuhkan di akhirat kelak. Mending barakallahu fikum dibalas cepres pakai karet, iya, daripada balasnya apa? Dengan kebaikan dan keburukan barakallahu fikum. Nah, baik. Walaysa fi qulubihim ghillun li ba'dil akhar. Dan tidak ada di dalam hati-hati mereka saat itu rasa dengki, iri sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, artinya sudah barakallahu fikum, na'am, hilang. tapi tetap di akhirat diproses. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga makanya barakallahu fikum disebutkan oleh beliau hadis sebelumnya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Jadi jangan pernah meremehkan kezaliman kita terhadap saudara kita. Nah, ya. Di sekecil apapun ketika Anda pernah menyakiti saudara Anda, barakallahu fikum, nanti di akhirat kalau belum Anda selesaikan ketika masih di dunia, itu tetap diproses. Nah, jadi jangan meremehkan kezaliman, barakallahu fikum, sekecil apapun. Iya. Yeah. Nah, barakallahu fikum. Yang suka guyon-guyon, yang suka barakallahu fikum bercanda, na'am. Nabi barakallahu fikum mengandung unsur ya kezaliman, hati-hati. Nah, nanti sampai akhirat. Ya, barakallahu fikum. Baik. Hatta ila nuqu wa hudzibu, sampai ketika barakallahu fikum mereka nuqu wa hudzibu ai khullisu minal athami, baik bil maqasati ba'dhum min ba'din, sampai barakallahu fikum peristiwa kisos itu selesai, nah mereka bersih dari dosa-dosa atas sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, karena memang untuk masuk ke dalam jannah itu harus benar-benar bersih hati kita. Jadi kalau ada yang masih kotoran dikit-dikit, nempel-nempel sedikit, itu dibersihkan di kontora. Nah, ya, setelah mereka bersih, barakallahu fikum, na'am, ya. Uzina lahum bidukhulil jannah. Barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Itu pun setelah barakallahu fikum pintu surga diketuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau yang meminta izin ya untuk dibuka, maka masih tertutup barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu Rasul mengatakan fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fid dunya. Nabi mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh salah seorang di kalangan mereka ahli jannah terhadap tempat yang akan dia tinggali dari surga tadi ada luminhu fid dunia. Nah, ada beberapa penafsiran di kalangan barakallikum mereka para ulama tentang mana ada luminhu minad dunia barakallikum. Yang pertama, adallu di sini barakallahu fikum minad dilalah. Nah, ya. Dia berasal dari kalimat ad-dilalah. Di makna al-ihtida' wal wuquf 'alaihi. Barakallahu fikum. Baik. Yani idza dakhala al-jannah la yahtaju ila mursyidin wa qaidin. Nah, idza dakhala al-janna la yahtaju ila mursyidin wa qaidin. Ini makna yang pertama, kalau dia berasal dari kalimat dilalah. Artinya penghuni surga barakallahu fikum, ketika dia masuk ke dalam surga, dia tidak butuh ya orang yang membimbing dan barakallahu fikum mengarahkan. Artinya ketika dia masuk itu langsung paham. Ya, langsung mengerti. Ini istimewanya. Kalau di dunia barakallahu fikum, ibarat ya, misal kita dapat barakallahu fikum na'am dikasih rumah. Iya. Nah. Iya. Misal barakallahu fikum antum ya barakallahu fikum dikasih rumah. Baik, oleh seorang muhsinin. Ustaz, ini ada rumah buat antum. Misal barakallahu fikum. Antum masuk. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, bingung. Ini larat. Di mana stopnya kok enggak ada? Enggak ada, tapi ada lampunya, antum bingung. Di mana ini? Iya, barakallahu. Ini keran kok puter-puter enggak nyala. Bingung kan? Nah, ternyata lampunya ngidupinnya cuma gini. Wah, oh, cak satu kali nyala. Begitu ya. Canggih rumahnya. Ya, pakai sensor suara. Kalau keran dua kali. Cerut. Wah, hebat. Ya kan? Itu kalau di dunia barakallahu fikum, sebelum kita tahu dan tidak ada yang ngasih tahu, kita bingung. Tapi ketika di surga enggak perlu. Ya, padahal barakallahu fikum, fasilitas yang ada di dalam surga itu lebih canggih, lebih hebat, lebih mewah dari apa yang ada di dunia. Tahu semua kita, enggak perlu ada yang ngasih tahu. Gimana cara ya mengaktifkan ini, gimana cara memakan yang ini. Naam. Suka kita. Naam. Semaunya kita. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Menunjukkan masya Allah, surga itu memang luar biasa. Ya, benar-benar yang luar biasa Allah berikan. Nah, artinya apa yang kita inginkan di situ bisa terwujudkan para prophet. Ya. Semau kita bebas. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kita yang ngatur sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kita pengen lampunya seperti apa bisa. Makanannya seperti apa bisa. Barakallahu fikum. Bisa terwujud. Semua yang ada dalam imajinasi kita bisa kita wujudkan. Itu sebagai ganjaran bagi orang yang beriman ketika barakallahu fikum di dalam dunia apa? Sijinun. Mereka tertawan. Iya, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Kenapa? Karena memang barakallahu fikum seorang yang muslim ketika di dunia seolah-olah terikat. Iya, enggak bebas. Tidak semua apa yang dia bayangkan, apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya bisa dia wujudkan. Nah. Mau begini, haram enggak boleh. Mau begini, syirik. Mau begini, bid'ah. Barakallahu fikum. Nah. Jadi sabar. Iya. Gini enggak boleh, itu enggak boleh, barakallahu fikum, repot. Nah, sabar ya. Cuman berapa tahun kayak gitu. Ya. Nah, nanti ketika di surga sakaratmu. Ya, terserah sampean. Mau ngapapun ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Baik. Disitulah kita meluapkan barakallahu fikum. Naam. Segala sesuatu yang dulu ketika di dunia kita barakallahu fikum kita tahan. Nah, jadi enggak butuh lagi yang ngasih bimbingan kita gini-gini enggak, terserah kita. Ya, barakallahu. Itu makna yang Pertama, la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu bidunia. Masing-masing di kalangan mereka terhadap tempatnya di surga, dia apa? Lebih tahu, ya, barakallahu fikum, daripada ketika mereka berada di dunia. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Atau ihtimal yang kedua, barakallahu fikum, nam ayakuna min ad-dalal, ya, ad-dalali, min ad-dalal, nah, min ad-dalal, barakallahu fikum. Ayakunu manziluhu fil jannah aktara dalalan min manzilihi fid dunya. Barakallahu fikum. Maksudnya tempat dia di dalam surga nanti, ya, itu akan lebih banyak, barakallahu fikum, na'am, pemberi petunjuknya daripada ketika dia berada di dunia. Barakallahu fikum. Artinya pelayan-pelayan, barakallahu fikum, yang siap untuk melayani dia jauh lebih banyak, barakallahu fikum. Nah, iya. Raja yang paling kaya di dunia saat ini berapa pelayannya? Barakallahu fikum. Di dalam surga enggak ada apa-apanya. Ya. Raja Saudi, hah? Raja mana lagi? Raja Brunei Darussalam, barakallahu fikum. Baik. Raja mana lagi? Keraton Jogja, enggak ada apa-apanya. Ya, pelayannya di sana barakallahu fikum sangat banyak, ya, siap untuk melayani Anda, barakallahu fikum. Nah, iya. Tapi tadi barakallahu fikum, ya, konsekuensinya barakallahu fikum untuk mendapatkan fasilitas yang sangat istimewa tersebut, barakallahu fikum, ya harus sabar memang. Ya, mengekang hawa nafsu kita, barakallahu fikum, segala, ya, keinginan kita, barakallahu fikum, yang menyelisihi syariat. Nah, ya, sabar. Ya. Paling 60 tahun atau palingnya 100 tahun kalaupun sampai tua, barakallahu. Bahkan ada yang enggak sampai 60 tahun. 40 tahun, 30 tahun, ada 15 tahun sudah, barakallahu fikum, berpisah. Jadi enggak lama, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, yang pertama adalah hurmatul zulmi, haramnya kezaliman. Yang kedua adalah hattu lidzalim alat tahalluli fi zulmihi. Nah, qabla ayya yaumun la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa laisa hunalika illa al-hasanatu was-sayyi'at. Nah, itu poin yang ingin ditekankan pada hadis ini. Di dalamnya barakallahu fikum terdapat anjuran kepada kita semua yang barakallahu fikum berbuat zalim, ya, untuk mencari kehalalan dari kezaliman yang kita lakukan. Nah, Singkirkan gengsi Anda. Ya. Singkirkan barakallahu fikum ujub, kiber, dan perasaan Anda lebih baik daripada teman Anda. Atau perasaan barakallahu fikum Anda benar, dia salah. Kenapa saya yang minta maaf? Nah, ya, dia yang salah. Harusnya dia yang duluan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat bagi orang-orang yang zalim alasan-alasan mereka. Alasannya A, B, C, D, enggak diterima. Nah, karena di sana tidak ada melainkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Artinya sebagai gantinya ya, baik dan buruk. Ya, kebaikan kita atau keburukan orang lain yang akan barakallahu fikum kita naam terima. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Sehingga kepada para thalabah barakallahu fikum naam yang merasa ya menzalimi saudaranya, nah, segera minta maaf. Nanti Ustaz nunggu lulusan. Kalau sekarang enggak enak malu sama orangnya ya. Ketemu terus nanti. Nah, barakallahu fikum. Ya, Anda maghrur, tertipu. Apa Anda menduga pasti umur Anda sampai lulusan? Atau umur orang yang Anda zolimi Anda duga sampai lulusan? Atau Anda menduga masih bisa bertemu dia sampai lulusan? Nah, bisa jadi dia orangnya pergi. Ya. Dan tidak meninggalkan barakallahu fikum. Tayyib, info kemana perginya teman kita tadi? Enggak tahu, ngilang tiba-tiba. Izin barakallahu fikum sudah. Ditelepon, dicari, enggak tahu kemana. Dalam keadaan kita masih ada kezoliman yang belum sempat kita minta maaf. Barakallahu. Nah, nyeselan tuh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ketika beliau mengetahui dekatnya ajal beliau, dia menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, barang siapa di kalangan kalian yang pernah saya zalimi, saya sadar ataupun tidak, naam saya tahu ataupun tidak, mohon segera, ya, barakallahu fikum. Nah, saya minta halalnya, barakallahu fikum. Kalau harus diselesaikan, ya sekarang. Barakallahu. Yang lain pada terdiam, ada satu orang barakallahu fikum yang mengatakan, saya wahai Nabi, dipelototin sama para sahabat. Ini orang, iya, payah ini. Nabi ngomong kayak gitu kan harusnya, sudahlah, halalkan saja. Nah, ini masih harus dibales. Nah, barakallahu. Iya, takadum ya, maju. Apa kesalahan saya? Nah, barakallahu. Anda, ya, entah saya tidak tahu sadar atau tidak pernah, ya, cambuk untuk memukul apa, memacu kuda Anda itu mengenai saya. Itu kena. Begitu. Iya. Saya pengen kisos. Sahabat yang lain berkata, ini orang ya payah ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dilihatin aja. Barakallahu fikum. Ya sudah. Tafadhol. Ya, antum kisos. Nah, barakallahu. Dia mengatakan, "Afwan, mainan. Waktu itu saya tidak menggunakan baju. Ketika kena ya, naam sabetan Anda." Tambah ini orang. Ya, udah Nabi pasrah gitu kok masih barakallahu fikum. Nah, ke bagian baju ya, dilepas sama Nabi. Baik, Allah. Terus habis itu langsung dipeluk sama orang tadi, masya Allah. Semua sahabat menangis. Nah. Darakoh. Iya. Dia mengatakan, wahai Nabi, saya sangat barakallahu fikum berharap ya kulit saya bisa bersentuhan dengan kulit Anda. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia mencari peluang barakallahu fikum bukan untuk mengkisas, tapi untuk barakallahu fikum apa? Menempelkan kulitnya dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pak sahabat yang lain akhirnya mengerti. Iya, menangis barakallahu fikum. Nah, pikirannya mau benar-benar mengkisos ya. Ternyata orang ini punya niatan yang lain. Nah, jadi terkadang memang pikiran-pikiran zon-zon kita itu barakallahu fikum merusak kita. Iya. Kita enggak tahu kita sudah menghukumi seseorang, memvonis seseorang, ternyata orang itu jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita duga. Nah, barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum. Naam, upaya untuk minta halal ya dari kezaliman yang kita lakukan harus disegerakan. Ya, jangan Anda tunda-tunda nunggu sampai lulusan. Jangan. Ya, segera. Barakallahu fikum. Nah, habis dari sini langsung ya barakallahu fikum maaf-maafan. Naam. Baik, jangan disimpan-simpan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.